alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pada lisan baca ya. Mana antum? Lama. Lama au. Lama aqdabu aqribahum. Aqribahum. Lama aqdabu aqribahum min al-bari wa'aduhum. Wa'aduhum. Wa'aduhum. Manahumullahu ar-ridha minhu subhanahu wa ta'ala. Jazalahum fahum awwidu. Fahum awwidu. Fahum awwidu bidiklobihim liakarib. Liakaribihim al-kufari. Awwadu biridullahi subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Qawluhu ulalika hizbullah, ay jama'atullah. Wa ammal kuffaru fahum hizbu syaitani, kama qala Allahu ta'ala anhum ulalika hizbu syaitani, ay jama'atu syaitani. Wa ansaru syaitani. Wa ansaru. Wa ansaru syaitani. Wa ansaru syaitani. Amma haulai fahum ansarul rabb. Terus bahadil masalah. Bahadil masalah tu tata'allaku biadawatir kuffari wa adamu muwalatihim wa hiya la tabtadi annana nuqati'u al-kuffar fil umuri wal wal manafi'id dunyawiyyati bal yustadna min dalika umuri umurun min dalika umur. Lanjut dibaca di sini Saiful. Al-awwal qalu annahu ma'abdina ma'abdina ma'abdina lahu wa'ada wa dina lahu yajib an nad'uwahum ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Yajib an nad'uwahum ila Allahi wa la natrukuhum wa naqulu haula'i a'da Allahi a'da'u wa naqulu haula'i a'da Allahi wa a'da'una. Yajib alaina an nad'uwahum ila Allahi la'allallaha ayyadiyahu fa'ilam yastajibu fa'inna nuqatiluhum fa'inna nuqatiluhum ma'al kudrati fa'imma ayyadukulu fil islami wa'imma ayyabziru al-jizyata inkanu minal yahudi wa nasoro awil majusi wa hum sadirun wa yakhda'una di hukmi islami wa yakhda'una ala ma'hum alaihi lakin bisharti jatil jizyati jizyati wa huduuhum di hukmil islami amma inkanu goyro kitabaini wa goyro majusi kitabiyina yang boleh kitabiyina atau kita Baik kitabiyinam. Ini kitabiyinam, jamak mudzakkar salim. Atau kitabiyaini, ya Yahudi Nasrani, kitabiyin, ya mereka-mereka juga boleh. Terus fafi akhwat fafi akhdir jizyati fafi akhdir jizyati minhu khilafun baina baina ulama'i. Baik. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an lama udhabu aqriba'ahum. Tatkala mereka membenci kerabat mereka minal kufar, dari kalangan kufar. Wa'adu, wa'adu ini bukan kembali, bukan ada ya'udu. Tapi ada alif, ya. Ada alif, ya, lazimah. Ada. Ya. Wa'aduhum. Dan mereka memusuhi orang-orang kafir tersebut. Manahahumullahu ar-ridha minhum. Maka Allah mengkaruniakan keridhaan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radwan. Lihat, ayat ini terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah kepada bapaknya yang kafir. Ketika Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum. Dan seterusnya sampai Allah berfirman, ya, sampai Allah berfirman apa? Hah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah. Sampai Allah firmankan, Allah meridui mereka. Dan mereka meridui Allah. Nah, ini disebabkan apa? Mereka menghilangkan fanatisme keluarga dengan menggantikannya keimanan. Dengan menggantikannya dengan penuh keimanan. Hey, mana lagi tadi? Dan firman Allah, ulaika hizbullahi. Mereka itulah hizbullah. Hizbinya Allah. Itu jamaatullah, kelompoknya Allah. Ya, yaitu jamaahnya Allah, yaitu jamaah yang berada di jalan Allah. Ini siapa aja? Adapun hizbullah yang ada namanya di Lebanon, itu hizbu syaitan. Orang-orang Syiah Rafidah. Wa ammal kufaru fahum hizbu syaitan. Adapun orang-orang kafir, mereka adalah hizbu syaitan. Wa ansaru syaitan, para penolongnya setan. Kelewat ya? Hah, jazaan lahum itu belum ya? Kelewat ya? Jazaan lahum, sebagai balasan untuk mereka. Fahum awwidu bi irdabihim, maka mereka mengganti dengan kebencian mereka li aqaribihim al-kufar. Ya, untuk kerabat mereka yang kafir, awwadu biridallah, maka mereka menggantinya dengan mencari keridhaan Allah radhiyallahu anhum wa radwan. Ya, firman Allah, ulaika hizbullah ay jamaatullah, jamaah yang berada di jalan Allah. Wa amal kufar fahum hizbu syaitan. Nah, kalau orang kafir hizbu syaitan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ulaika hizbu syaitan ay jama'atu syaitan wa ansaru syaitan amma ha'ulai fahum ansaru rabb. Adapun mereka ini, ya, yang hizbullah, mereka adalah penolongnya Allah. Penolongnya Allah bukan maksudnya Allah berdiri tolong sebagaimana dipahami oleh sebagian orang hari ini yang mereka menyatakan Islam itu enggak perlu dibela, Allah itu enggak perlu dibela. Ya, Islam itu enggak perlu dibela-bela. Jadi maksudnya apa? Ketika terjadi pelecehan terhadap Islam, ketika terjadi hal-hal yang mendiskreditkan Islam, kita enggak perlu membela Islam. Enggak perlu dibela Islam itu. Allah enggak perlu dibela. Ini enggak paham. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." In tansurullah. Jika kalian menolong Allah. Ya, maka Allah akan menolong kalian. Yusabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan langkah-langkah kaki kalian. Ya, bukannya Allah butuh pertolongan kita, tidak. Tetapi kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah yang hakikatnya itu justru untuk menolong diri sendiri. Untuk menolong diri sendiri. Paham enggak? Seorang yang berjihad fisabilillah, menolong agama Allah, itu hakikatnya untuk menolong dia. Ketika dia mati atau menang di situ, dapat keridhaan Allah. mati syahid masuk surga, hidup mulia. Ha. Ya, hidup mulia atau mati sebagai syuhada katanya. Ha. Ngerti enggak antum? Ya, ada tuh nasihatnya ruhul jadid, kalau tahu itu dulu pernah dengar ya, ruhul jadid fi jasadil ummah hai mujahid luluh lantakan jiwa pendosa. Oh, itu dulu ada, nggak ngerti. Oh, nggak gaul itu. Hah, ada itu ruhul jadid. Nah, saya dulu pernah waktu zaman dulu lah, unyu masih jadi muahid, bending muahid. Masih nol. Si bujang ya antum. Mana lagi berikutnya? Fahadhil mas'alatu tata'allaku bi adawatil kufar. Maka permasalahan ini berkaitan dengan permusuhan terhadap orang-orang kafir. Ya, kemudian wa'adami muwalatihim, dan tidak adanya berloyalitas kepada mereka. Wahia la taqtadi annana nuqati'ul kufar. Namun hal ini tidaklah menunjukkan kita mesti memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir. Ya, sama sekali enggak berhubungan fil umur wal manafi', dalam berbagai perkara yang bermanfaat duniawiyah. Ya, semisal jual beli, ya, itu boleh. Bal yustasna min dzalika umurun. Bahkan hal tersebut dikecualikan beberapa perkara. Al awal yang pertama. Ini sudah dibaca ya tadi ya. Annahuma abghina lahum, bahwa walaupun ada kebencian kita terhadap mereka, ya. Mana tadi? Bughina lahum ya. Wa adawatuna dan wa adawatina, dan adanya permusuhan kita terhadap mereka lahum. Yajibu an nad'uhum ila Allah. Wajib bagi kita untuk mengajak mereka kepada Allah. Ya, maka mesti dipikirkan juga. Kesian, jangan mikir sendiri. Melihat orang kafir, wah rasain loh kafir, mati neraka loh. Kesian, tidak kayak gitu. Ya, nah kita mesti keras, tegas terhadap mereka. Tapi mesti ada sedikit rahmat yang ada untuk tersisa mereka. Apa rahmatnya? Yaitu kita kesian sama mereka. Namun kasihan ini jangan sampai menghantarkan kepada toleransi bablas, tapi kasihan kenapa mereka kafir, tidak dapat hidayah. Maka kita upayakan. Ya. Upayakan ketika berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang bagus. Semoga mereka terpengaruh dengan muamalah kita terhadap mereka yang baik, dan akhirnya mereka tertarik masuk Islam, atau minimal mereka tidak memberikan gangguan terhadap kaum muslimin. Yajibu an nad'uhum ila Allah. Wajib bagi kita untuk mendakwahkan mereka kepada Allah. Wala natrukuhum wa naqul haulai ada Allah wa adauna. Masyaallah. Kita tidak tinggalkan mereka kemudian kita katakan, "Eh, mereka itu kan musuh Allah, musuh kita." Yajibu alaina an nad'uhum ila Allah la'alla Allah ayahdihum. Maka mesti bagi kita untuk mengajak mereka ke jalan Allah agar Allah, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Ya. Fa illam yastajibu, namun kalau mereka pun tidak mau merespon dakwah tersebut, tidak mau, tidak mengindahkan dakwah tersebut, ya, tidak mau menjawab dakwah tadi, fa inna nuqatiluhum, baru kita memerangi mereka, tetapi dengan syarat ma'al qudrah, kalau adanya kemampuan. Ya, fa imma ayadkhulu fil Islam, maka pilihannya apakah mereka masuk Islam, wa imma ayyabdilu aljizyata, namun ataukah mereka memberikan jizyah upeti, in kanu minal yahudi wan nasara alwawil majus wa hum saghirun, jika mereka Yahudi, Nasrani, Majusi, dalam keadaan mereka saghirun, ya, tunduk hina, wa yakhda'una li hukmillah, dan mereka tunduk pada hukum Allah, wa yutrakuna ala ma hum alaih, dan mereka ditinggalkan, ya, sehingga sebagaimana keadaan mereka. Lakin bisyarti daf'il jizyati wa khudu'uhum li hukmil Islam. Namun dengan syarat mereka membayar jizyah tadi dan ketundukan mereka terhadap hukum Islam. Amma in kanu ghaira kitabiyyin, adapun jika mereka bukan dari kalangan ahlul kitab, ya, wa ghaira majusin, fa fi akhdil jizyati minhum khilafun, ya, atau mereka bukan majusi, maka mengambil upeti dari mereka di medan peperangan, ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, khilafun bainal ulama. Ya, jadi begini ya, kawan. Dalam kitab jihad di buku-buku fikih disebutkan kalau di ini jihad hujum, bukan jihad difa. Jihad menyerang, bukan jihad bertahan. Ya, jihad menyerang, maka yang disunahkan ialah tidak langsung menyerang mereka, namun mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka mau, maka ya ajak lagi agar mereka berhijrah ke negeri Islam, tidak tinggal di negeri kafir. Kalau mereka mau masuk Islam tapi tidak mau hijrah, kasih tahu ke mereka, mereka tidak dapat ghanimah kecuali jika mereka ikut serta dalam peperangan. Ternyata masuk Islam enggak mau, boro-boro ya hijrah ke negeri muslim, masuk Islam aja enggak mau. Nah, kalau dia ahlul kitab, maka ditawarkan jizyah upeti. Kalau mereka mau bayar, tahan. Kalau enggak mau, baru diperangi. Nah, pendapat yang kedua, ya, kalau musuhnya bukan ahlul kitab, sama tadi, ditawarin masuk Islam, kalau mau tawarin hijrah ke negeri kaum muslimin. Kalau enggak mau, ya, sebagian ulama menyatakan langsung serbu tanpa dimintai jizyah. Ya, namun banyak ulama semisal Syekh Al-Qarawi di kitab beliau Al-Jadid bahwa itu sama saja. Apakah kalangan kitabiyin atau kalangan ya musyrikin, sama saja. Artinya apa? Mereka diberikan opsi pilihan, kalau memang tidak mau masuk Islam, bayar upeti. Kalau enggak mau juga, baru diserbu. Hakata. Bisa dipahami sini. Nah, asan yang kedua, ya, padahal dibaca di sini. Ya. Siapa sih Ilham? Ilham, baca Ilham. La mani'a minal mahadinati muhadanah kufari inda hajati bila ihtaja al-muslimuna limuhadinahum. Aduh, retaknya tuh gimana tuh? Muhadanah adanya yuhadinu muhadanatan. Aduh, ngerti enggak maksud muhadana? Keselak apa ya Ilham? Hah, makan permen cicak belum itu ya? Keselak. Terus? Likauna. Apa likauna? Wayukhsha mana an yaqula, itu ada ruq qaf waw yaqwa al muslimuna ala qitalihim au idza qalabu hum al muhadanah al muhadanata wa in janahu lil bisalmi fajnah laha kader di sini. Wayuhadanun. Wayuhadanun. Lakin laisa hudnatu. Laisa hudnatan. Hudnatan da'imatan. Innama hudnatu. Hudnatun. Hudnatun. Mu'aqqatatun. Mu'aqqatatun. Mu'aqqatatun. Ajilatun. Mu'ajjalatun. Mu'ajjalatun ila ajali. Ila ajalin. Hasabi. Ro'a imam. Hasba ro'yi. Hasba ro'yi. Imamil muslimina. lima fihi minal muslihati. Muslihat tipu muslihat. Kacau ini. Muslihat tipu muslihat itu. Ini maslahah muslihat. Aduh. Ini anak makan apa sih tadi? Meninjau ya. Asani yang kedua yang dibolehkan. Lamania min muhadaratil kufar. Ya tidak mengapa, tidak ada yang menghalangi, mencegah untuk melakukan genjatan senjata damai dengan orang-orang kafir. Inilah hajat kalau memang itu ada hajat. Idah tajal muslimuna li muhadanatihim. Apabila memang kaum muslimun membutuhkan genjatan senjata dengan mereka. Dikaunil muslimina la yaqdiruna ala qitalihim. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin yang memang tidak mampu menyerang mereka. Wa yukhsha, dan dikhawatirkan al muslimin min syarrihim. Keburukan mereka menimpa kaum muslimin. Wala ba'sa bil muhadarati ila ayyaqul muslimuna ala qitalihim. Maka enggak apa-apa berdamai melakukan genjatan senjata sampai kaum muslimin kuat untuk memerangi mereka. Ya, amma idza talabuhum al muhadanata. Adapun jika mereka hum itu taukid dari domir waw fa'il talabu. Jika mereka memang meminta muhadanah, ya, meminta genjatan senjata berdamai, Allah Ta'ala berfirman wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Jika mereka ya merendahkan diri untuk damai, maka ya sudah, berdamailah dengan mereka. Fayuhadanu, maka boleh mereka di, maka mereka di diberikan genjatan senjata damai. Lakin laisa hudnatan daimatan, namun itu bukanlah perdamaian yang yang terus continue, terus-terusan. Innama hudnatun muaqqatatun muajjalatun, itu cuman perdamaian yang sementara, ya, yang diakhirkan ila ajalin hasba ra'i imamil muslimin, sampai pada suatu waktu tenggang waktu yang menurut pendapat imam kaum muslimin. Ya, sampai kapan? Lima fihi minal maslahah, karena terkandung maslahat di dalamnya, bukan muslihat. Muslihat. Nah. Ya, baik. Asalis yang ketiga. Ya, tafadhal dibaca sini. Kais. Asalis bismillahirrahmanirrahim. Asalis lamani yang mengkafatihim ala halal insani ila ahsanu lil muslimina. Lamani lamani ayyuka ayyuka fiuna ala insani. Qala ta'ala la yanhaqum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum bid-dini walam yurijukum min diyarikum an tabarruukum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Al-walidu kafiru yajimu 'ala walidi 'ala walidihi muslimin 'ala waladihi 'ala waladihi muslimin ayyabarrahu. Al-walid al-kafir yajib ala waladihi al-muslim ayyabarrahu. Terus lakin lahu la yuti'u il-kufri dikuhi ta'ala wasoina insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya al-walidu lahu haqqun wa in kana kafiran lakin la tuhibbul mahabbatu mahabbatal qalbiyah la tuhibbul mahabbatal qalbiyah qalbiyata bal ka bal ka bal tabi'uhu ala tarbiyatihi laka wa annahu wajibun wa lahu haqqun tukabi'uhu ala dhalik. Nah, yang ketiga, perkara yang kita diperbolehkan interaksi dengan orang-orang kafir, la mani'a mukafa'atihim min mukafa'atihim ala lisan idza ahsanu lil muslimin. Tidak mengapa, tidak terlarang membalas kebaikan mereka jika mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. Ya, la mani'a ayyukafi'u ala ihsanihim. Tidak mengapa membalas kebaikan, ya, kebaikan mereka. Allah Ta'ala berfirman, la yanhukumullahu alladhina 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dari agama, yang tidak memerangi agama, yang memerangi kalian dalam agama, dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha ya yuhibbu al-muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Yang keempat, al-walid al-kafir, maka orang tua, ortu yang kafir, yajibu ala waladihi al-muslimi, maka wajib bagi anak yang muslim ayyabarrahu agar anaknya ini berbakti kepadanya. Lakin la yuti'uhu, namun dia tidak mentaati bapaknya yang kafir. Berdasarkan firman Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami telah mewasiatkan kepada manusia, ya, tentang kedua orang tuanya yang telah mengandungnya dengan sangat berat. Wa fisaluhu fi amaini, ya, dan sampai juga ibunya tadi menyusui dia sampai 2 tahun. Anishkurri wa walidaika. Ya. Mana tadi? Anishkurri wa walidaika. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kau akan kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika orang tuamu memaksa engkau untuk berbuat syirik kepada Allah dari hal-hal yang kau tidak ketahui ilmunya, maka janganlah taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, dan taatilah keduanya di dunia ini dengan baik. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ini kejadian ini pernah menimpa Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ibunya kafir, ya, maka dia minta kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya, dan ibunya akhirnya masuk Islam, alhamdulillah. Ya, mungkin ini apa, Niko ya mengalami ini. Ibunya masih nyuruh antum masuk Katolik gak? Masih. Ya udah, ini ayat ini buat antum. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jangan ditaatin, tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, nanti antum kalau pulang ke suku Pulu-Pulu, kemana? Ke Dayak sono. Ya, tetap berbuat baik. Namun kalau dikhawatirkan nanti disekep, dipasung. Ya enggak, pas Niko pulang jebakan kan. Nah, no dia tuh no, sampai ada perangkap. Ya. Ya udah, jangan. Tapi kalau enggak ada, ya enggak ada perangkap, aman, ya pulang aja enggak apa-apa. Ya. Pulang. Apalagi kakaknya kan udah tahu kan. Kenapa sampai om? Kakaknya ada di mana? Loh, katanya mau ke sini waktu itu. Udah nikah juga, Sabit. Baru nikah bulan ini. Oh, baru nikah. Orang udah nikah kakaknya. Terus juga kakaknya kan masih kafir ya. Katolik kan? Iya. Kais nih, aduh-aduh. Ini guys ngaco nih guys. Aduh. Mana lagi tadi? Ya, wal walid lahu haqqun. Ya, orang tua punya hak. Ya, wa in kana kafiran, walaupun dia kafir. Lakin la tuhibbuhu al mahabbatal qalbiyah. Nah, ini. Namun jangan kau mencintai dia dengan kecintaan kalbu. Bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi lak. Namun anda cuma membalas atas tarbiyah dia kepada anda. Dia mengasuh waktu kecil ya. Wa annahu walidun lahu haqqun. Bahwasanya ayah, ibu, orang tua itu punya hak. Ya, tukafi'uhu ala dalik. Yang mesti anda balas. Ya, berbuat baik, enggak boleh kasar. Pertentangan enggak? Loh, katanya Abu Ubaidah Amr bin Jarrah membunuh bapaknya. Hah? Ya iya memang bunuh bapaknya, tapi Al-Qur'an memerintahkan agar berbuat baik. Kalau bapaknya enggak ikut-ikutan dalam medan peperangan, masa dibunuh bapaknya? Ya. Tapi kalau bapaknya ikut-ikutan, kayak bapaknya Abu Ubaidah Amr bin Jarrah ikut-ikutan. Ya udah. Ya. Ketika duel dipenggal. Tapi kalau enggak ikut-ikutan enggak, justru kita berbuat baik kepadanya. Ya, walaupun dia kafir. Khamisan yang kelima. Coba baca Fikri. Al-khamisu. Ada al-khamisu apa khamisan? Al-khamisu. Oh, dia ada khamisan, enggak apa-apa. Ya, terus sallallahu alaihi wasallam ya ta'amalu kenapa mansub ya ta'amalu amala fakadzalika amala sallallahu alaihi wasallam tabadulun masok tabadulun masoliha mafail terus walaysa manhiyan enggak ada pikri anaknya Pak Abdul Majid. Ya. Tayib, tayib. Nah. Terus lanjut Fikri. Kadzalika al-istidanatu minhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Istadana. Tahu istadana? Hah? Ngutang. Ngutang. Terus dir'ahu. Sallallahu alaihi wasallam marhunatun bito'amin ishtarahu li ahlihi tamani amin hada nah hasbuk terus apa si ini behar Allah Ta'ala li anna hadhihi umura dunyawiyyati wa masalih li anna mana antum la mani'a min hadha itu tadi Udah. Li anna hadhihi umurun dunyawiyatun. Gitu. Li anna hadhihi umurun dunyawiyatun. Umurun dunyawiyatun. Wa masalihu. Wa la tadullu ala alal mahabbati wal mawaddati fil qulubi. Wa la budda an nufarriqa baina hadha wa hadha. Li anna بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا وأن تكون مقاطعة نهائية لا هذا محدد بأحكام Hada muhaddidun, bukan muhaddadun. Hada muhaddidun bi ahkamin wa bi hududin wa bi syurutin wa bi syurutin. Ma'rufatun 'inda ahli al-ilmi. Ma'khudatun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. As-sadis, abaha Allahu at-tazawwuja min nisa'i ahli al-kitabi bi syarti bisyarti an yakunna afifatin fi a'radihinna wa abaha Allahu lana aqla daba'ihim as-sabi'u la ba'sa bi ijabati da'watihim wa akala boleh, wa aqlu boleh, terserah antum mau yang mana. Dua-duanya kaidahnya yang penting kan bisa aja. Ini enggak ke ijabah. Hah? La ba'sa bi ijabati da'watihim. Boleh wa aqli ta'amihim. Boleh. Wa aqli ta'amihim. Kalau antum berhenti enggak apa-apa, wawunya wau istin apa? Ya enggak susah amat. Selesai. Ya enggak ribet amat. Tuh, jadi boleh akala, boleh aklu, boleh akri. Ya. Kalau akla boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Ya. Boleh sebagai apa? Maful apa amilnya? Hah? La ba'sa bi ijabati da'watihim. Ya enggak? Apa lagi? Ani akla enggak enak. Maksa. Ya, aklu akli aja. Atau akala. Ya, aklu akli atau wa akala fi'il. Nah, boleh. Terus suakil ta'amihim al-mubahi kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, hasbuk cukup. Dari yang kelima ya. Nah, diperbolehkan tabadul tijarati. Nah, barter. Saling barter barang perniagaan ma'ahum dengan mereka. Wasyira'u minhum atau beli dari mereka. Kita beli handphone Cina, ya kita jual lagi. Nah, kita beli apa lagi? Banyaklah semua. Ya, kita beli itu banyak dari mereka. Hatta korma ya, akhi. Korma memang beli itu dari Arab, tapi importirnya Cina. Importirnya itu Cina yang ngimpor dari Indonesia, dari Arab ke Indonesia. Nah, sama tuh cukong Cina akhirnya didistribusikan ke pedagang-pedagang kaum muslimin. Sampai ke eceran, sampai Pak Haji jualan. Ya, jualan korma. Ya, enggak. Nah, paham enggak sini? Ya, ini boleh. Nah, barakallahu fikum. Ya, wasyira'ul hajati minhum atau membeli kebutuhan kepada mereka. Nah, ini enggak apa-apa. Cuman kalau ada juga ya muslim jualan yang sama, kafir jualan yang sama, ya mending ke muslim, ya enggak? Ya, jelas yang muslim ini jelas. Kalau dia kaya dengan sebab perniagaan dia, ya kita turut senang. Ya enggak? Masa udah ada muslim, kafir sebelahnya. Masa kita pilih belanja di kafir? Kecuali ya terdapat perbedaan signifikan. Misalkan harganya jauh. Kalau cuma gopek, ya mending ke muslim. ya enggak? Nah, ke warung muslim beli sabun cuci misalkan, sabun cuci 5.000. Ke warung kafir yang marat-marat 4.500. Dia pikir dia untung. Pas dikeluarin motor ada frit 2.000. 6.5. Ya enggak? Iya. Nah, kalau ke warung muslim itu ya kita lebih suka ya. Tapi memang enggak terlarang ya berbelanja ke orang kafir. Cuman kalau ada muslim ya utamakan yang muslim. Nah, barakallahu fiik. Paham sini ya? Mana lagi tadi? Kemudian wastiraru al-bada'i. Dan istirad itu dari apa? Masdar istaurada yastauridu istiradan. Mengimpor. Mengimpor. Wastiradul bada'i. Ya, mengimpor bada'i, barang-barang dagangan, wal asliha, dan persenjataan, minhum dari mereka. Beli F-16 dari Amrik, ya, beli Sukhoi dari kafir Rusia, ya enggak? Boleh. Antum beli keris ya, kepada kubur Yun. Ya. Tapi kerisnya ini yang enggak ada isinya. Yang haram yang ada isian-isiannya. Ya enggak? Pakai keris itu pajangan apa senjata tajam? Kalau perang pakai keris antum an aja nggak takut insyaallah. Kan pendek segitu. Ambil aja kayu, galah, kalah itu insyaallah keris. Ya kurang ya. Kalau senjata buat perang itu samurai apa namanya, pedang gitu kan. Celurit nomor satu. Tapi mana lagi tadi? Lah bahasa bidalik, it's okay, enggak apa-apa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'al kufar, beliau bermuamalah dengan orang kafir. Waqata nika amala ahla Khaibar. Demikian pula beliau bermuamalah dengan apa? Berinteraksi dengan muamalah dengan orang-orang Khaibar, Yahudi, wahum Yahud. Ala ayyazra'u al-ardh. Yaitu mereka menanam tanah di perkebunan. Ya, bijus in mimma yakhruju minhu, dengan sebagian yang ya, bijus in mimma yakhruju minha, dengan sebagian dari yang apa yang enak diterjemahkannya, mereka menanam di sebidang tanah dengan sebagian dari yang mereka keluar dari Khaibar, ya, mereka akan terusir dari Khaibar. Laisa hadza minal muwalati wal mahabbah. Maka ini bukanlah bagian dari loyalitas dan kecintaan. Innama huwa tabadulun masalih. Ini hanya pertukaran yang ada terdapat kemaslahatan. Yajibu an ta'rifa hadhihi al-umura, wajib bagi Anda mengetahui perkara ini. Wa annaha la tadkhulu fil muwalati wa laisa manhiyan anha. Ini bukanlah bagian dari muwalat, ya loyalitas, dan ini bukanlah terlarang. Kadzalika demikian pula dengan al-istidanah minhum, berhutang dari mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam istadana min al-yahud ta'aman. Nabi berhutang ya makanan kepada orang Yahudi. Wa rahana dirahu, beliau menggadaikan baju besinya indahu kepada Yahudi tadi biar dapat makanan. Wa mata sallallahu wa dirahu marhunatu. Bahkan Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya ditergadaikan inda Yahudi, ya, bita'amis tarahu di ahli, yaitu dengan ya digadaikan dengan makanan yang beliau belikan untuk keluarga beliau. Lamani amin hadu, tidak ada terlarang. Di anna hadihi umurul dunyawiyatun wa masalih, karena ada perkara duniawi yang terdapat banyak kemaslahatan. Wala tadulu ala mahabbati wal mawaddah, tidak menunjukkan kepada kecintaan dan kasih sayang fil qulub, di kalbu. Fala budda an nufarriqa baina hadha wa hadha, maka mesti kita bedakan antara hal ini dan hal itu, ya, antara yang boleh dan enggak boleh. Li anna ba'dun nas idza sami'a nususul adawati lil kufar, karena sebagian orang apabila mereka mendengar nas-nas ayat-ayat yang tentang memusuhi orang-orang kafir, wa ada memahabbatihim, dan yang tidak mencintai mereka, qad yafhamu, terkadang mereka memahaminya, annahu la yata'amalu ma'ahum, bahwa enggak boleh berarti berinteraksi dengan mereka, wa la yattasilu bihim, tidak boleh menjalin hubungan dengan mereka nihaiyan sama sekali, wa antakuna muqata'atan nihaiyan, dan wa antakuna muqata'atun nihaiyan, nihaiyatan, dan muqata'ah itu putus hubungan, itu memang udah putus sama sekali. La, tidak demikian. Hada muhaddidun, ini spesifik, dia terbagi, terbatasi bi ahkamin, ya, wa hududin, dengan berbagai hukum dan batasan-batasan, wa bisyurutin, dan dengan berbagai syarat yang ma'rufah, ma'rufatin, yang itu sudah diketahui inda ahli ilm, menurut para ulama, ya, makhudah, yang ini diambil min kitabillah wa sunnah, wa sunnati rasulillah, rasulih, diambil dari Al-Quran dan sunnah. Yang keenam, abahallahu at-tazawujah, Allah membolehkan menikahi min nisa'i ahli kitab, wanita ahli kitab, ya, bisyarti, tapi dengan syarat, ayyakunna afifatin, ya, wanita tersebut dia mesti wanita yang menjaga diri, enggak pernah pacaran, fi aradihim, menjaga diri terhadap kehormatan mereka, wa ahaballahu lana akla, wa abahallahu lana, dan Allah membolehkan kepada kita akla dabaihihim, memakan sembelihan mereka. Sabian yang ketujuh, la ba'sa bi ijabati da'watihim, tidak mengapa memenuhi undangan mereka, ya, kemudian wa aklu ta'amihim, memakan makanan mereka, al mubah kama fa'ala Nabi SAW, makanan mereka yang mubah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cukup dulu insyaAllah.